Demikian itu agar seorang lebih berhati-hati, tidak bermudah-mudahan dalam permasalahan yang disebutkan, yaitu tentang tinggal di negeri kafir. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan syarat seorang diperbolehkan tinggal di negeri kafir. Yang pertama, seorang harus memiliki ilmu. Yang kedua, ilmu dan agama. Yang kedua, ya, masih memungkinkan baginya untuk bisa menampakkan syiar-syiar Islam di negeri kafir tersebut, tidak dilarang. Maka setelah itu beliau menyebutkan tentang beberapa jenis orang yang tinggal di negeri kafir. Yang pertama adalah dengan tujuan dakwah, mendakwahkan Islam. Maka ini termasuk dari jihad fi sabilillah. Yang kedua, ya, tinggal di negeri kafir dengan tujuan untuk mempelajari keadaan mereka, ya, kemudian memberikan tanbih kepada kaum muslimin tentang keadaan yang sesungguhnya dari orang-orang kafir agar kaum muslimin tidak tertipu. Yang ini termasuk dari hal ini adalah seperti seorang yang ditugaskan sebagai mata-mata pemerintah kaum muslimin. Kemudian ini baru dua, ya. Yang ketiga, al-qismu tsalits. Ya, jenis orang yang tinggal di negeri kafir yang ketiga. Ayyukima li hajati daulah al-muslimah. Ya. Wa tanzimi ilaqatiha ma'a daulatil kufri. Ya. Seorang yang tinggal karena urusan atau kebutuhan pemerintah kaum muslimin, ya, yang diantara tugasnya adalah mengatur hubungan dengan negeri kafir, ya, dengan negeri kafir. Kamaudhifi sifarat, seperti, ya, duta besar, ya, duta besar, ya, tentunya duta besar tinggal di negeri mereka. Fahukmuha hukmu ma'akoma min ajlih, maka hukumnya sama dengan hukum, ya, tujuannya tadi karena ada kebutuhan. Falmulhaqu tsaqafi, atau falmulhaqu tsaqafi masalan, mulhaqu tsaqafi itu kalau diterjemahkan dalam bahasa kita itu pusat kebudayaan, ya, pusat kebudayaan. Ya, kalau pusat kebudayaan negeri kita di luar negeri, ya, mengenalkan tentang budaya kita tentunya, budaya bangsa Indonesia. Namun kalau mulhaqu tsaqafi itu milik pemerintah kaum muslimin Saudi, ya, misalnya, tentunya yang dikenalkan adalah, ya, akidah Ahlussunnah, karena itu menjadi dasar negara Saudi, ya. Falmulhaqu tsaqafi, pusat kebudayaan misalnya, yuqimu liyar'a syu'una talabah. Ya. Badan itu diadakan untuk menjaga urusan para pelajar. Wa yuraqibuhum wa yahmiluhum 'alal tizami dinil Islam. Ditugaskan untuk mengawasi dan membawa mereka untuk terus iltizam, ya, berpegang teguh istiqamah di atas agama Islam. Wa ahlakihi wa adabihi, ya, berakhlak, beradab dengan akhlak dan adab Islam. Fayaqsulu bi iqamatihi maslahatun kabirah wa yandari ubiha syarrun kabir. Maka dihasilkan dari adanya mulhaqu tsaqafi tersebut, ya, oleh pemerintah kaum muslimin maslahat, kebaikan yang besar, ya. Dan terjaga dengannya kejelekan yang besar pula, ya. Ini jenis yang ketiga. Al-Qismur Rabi, bagian yang keempat. Ayyukima li hajati khasatin mubahah, tinggal di negeri kafir karena kebutuhan khusus yang hukum asalnya diperbolehkan. Katijarah, seperti perdagangan, jual beli. Wal ilaj, berobat. Fatubahul iqamah biqadaril hajah, maka dibolehkan untuk tinggal di negeri kafir sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Waqad naso ahlul ilm rahimahumullah ala jawazi dukhuli biladil kufar litijarah. Dan sungguh ahlul ilm telah menyebutkan nas tentang bolehnya masuk ke negeri kafir dengan tujuan urusan perdagangan. Wa asaru dzalika an ba'dhi sahabah radhiyallahu anhum, dan mereka menyebutkan asar dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum. Al-qismul khamis, jenis atau bagian yang kelima dari orang-orang yang tinggal di negeri kafir. Ayyukima lidirasah, tinggal di negeri kafir untuk belajar. Wahya min jinsi ma qablahu iqamata li hajah, dan ini masuk dalam jenis yang sebelumnya, tinggal di negeri kafir karena suatu kebutuhan. Lakinnaha aftaru minha wa ashaddu fatkan bidinil mukimi wa akhlakihi, akan tetapi tinggalnya seorang muslim di negeri kafir dengan tujuan belajar itu lebih berbahaya dari jenis yang sebelumnya dengan tujuan berdagang, dan lebih fatkan itu lebih membunuh, lebih merusak agama orang yang tinggal di negeri tersebut, demikian pula akhlaknya. Fa inna taliba yash'uru bidunuwi martabatihi wa uluwi martabati muallimihi. Karena sesungguhnya seorang pelajar yash'uru bidunuwi martabatihi, akan merasakan rendahnya martabat dia, kedudukan dia, dan merasakan tingginya derajat orang yang mengajarinya. Ya, tentunya seorang pelajar akan merendah di hadapan gurunya. Beda dengan berdagang. Berdagang itu sifatnya saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Yang punya barang butuh uang, yang punya uang butuh barangnya. Enggak ada yang lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Adapun belajar, seorang murid akan merasa rendah di hadapan gurunya. Fayahsulu min dzalika ta'zimuhum wal iktina' bi ara'ihim wa afkarihim wa sulukihim. Maka timbul dari hal itu bentuk pengagungan atau memuliakan mereka, guru-gurunya dari kalangan orang-orang kafir. Merasa tenang dengan pendapat mereka, pemikiran mereka, metode mereka, akhlak mereka. Kemudian taklid kepada mereka, guru-gurunya. Illa man sya'allah ismatahu wahum qalil, kecuali orang yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk menjaganya, dan mereka itu sedikit. Sedikit. Zumma inna taliba yas'uru bihajatihi ila muallimihi fayu'addi dhalika ila tawaddud ilaihi. Kemudian seorang pelajar, sesungguhnya seorang pelajar akan merasa butuh kepada gurunya. Kemudian timbul dari hal itu ada kecintaan at-tawaddud kepada gurunya tadi. Wa mudahanatihi fima huwa alaih minal inkhiraq wadh-dhalal. Ya. Muncul sikap basa-basi, mudahanah dengan apa yang dimiliki oleh gurunya dari inkhiraq wadh-dhalal, penyimpangan dan kesesatan. Ya. Seorang murid akan diam dari kesalahan yang dimiliki oleh gurunya ketika dia merasa butuh untuk mendapatkan ilmu darinya. Ya. Menimbulkan apa? Mudahanah, sikap basa-basi kepada mereka. Ya. Enggak sorih menyebutkan engkau salah, engkau keliru, engkau menyimpang. Enggak. Ya. Wa talib fi mukiri ta'allumihi lahu zumana. Demikian pula seorang pelajar ketika dia tinggal selama masa belajarnya, maka dia akan memiliki teman-teman. Yataqidu minhum asdiqa, yang dia jadikan sebagai sahabat dekat. Yuhibbuhum wa yatawallahum wa yaktasibu minhum. Ya. Yang kemudian dia mencintainya, ya, loyal kepada mereka, demikian pula terkadang mendapatkan sesuatu dari mereka. Ya. Wa min ajli khatari hadza, dan semata-mata karena bahaya ini, min hadza wa min ajli khatari hadzal kis, semata-mata karena bahaya dari jenis yang kelima ini, ya, wajib tahafudz fihi aktsar mimma qablahu, maka wajib untuk memberikan penjagaan dalam masalah ini lebih dari poin yang sebelumnya, ya, lebih dari poin yang sebelumnya. Fayustaratu fihi bil idhofa ila syartainil asasain syurut, maka disyaratkan, ya, pada poin yang kelima ini, ya, setelah menyebutkan syarat, dua pokok syarat yang disebutkan sebelumnya, yaitu memiliki ilmu, memiliki agama, dan masih memungkinkan baginya untuk menampakkan syiar Islam, ditambah dengan syarat-syarat yang lainnya. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayyakuna talib ala mustawa kabir minan nudujil akli alladhi yumayizu bihi bainal nafi' wadhar. Ya. Syarat yang pertama, pelajar yang boleh tinggal di negeri kafir itu pada kelas yang besar, kelas yang tinggi, tingkatan atas. Ya. Yang pada tingkatan tersebut dia memiliki kematangan akal, ya, yang bisa membedakan antara yang bisa memberikan manfaat dan mendatangkan madarat. Wa yanzuru bihi ilal mustaqbalil ba'id, ya. Wa yanzuru bihi ilal mustaqbalil ba'id, yang dia bisa melihat, ya, kepada masa depan yang lebih jauh, ya. Kalau saya demikian, kedepannya apa yang terjadi? Nah, dia pikirkan. Nah, itu bisa dilakukan oleh orang yang memiliki akal yang sudah matang, dewasa. Ya. Fa amma ba'sul ihdas as-sigharasin as-sigharisin wa dzawil uquli saghirah fa huwa khatarun azim ala dinihim wa khuluqihim wa sulukihim. Adapun mengutus para pelajar yang masih baru, muda umurnya, ya, akalnya masih belum sempurna, maka ini akan menimbulkan bahaya yang besar atas agama mereka, akhlak mereka, ibadah mereka, akidah mereka. Summa huwa khatarun ala ummatihim allati sayarji'una ilaiha. Kemudian, ya, itu pun akan menjadi bahaya yang besar bagi umat, ya, kaumnya yang dia akan kembali kepadanya. Wa yanfusuna fiha minas sumum allati nahaluha min ulaikal kuffar. yang kemudian mereka juga akan menyebarkan racun yang mereka hirup dari mereka orang-orang kafir, kama syuhida, sebagaimana hal itu telah disaksikan, yashadu bihi al-waqi', yang itu disaksikan oleh kenyataan yang ada. Fa inna katsiran min ulaik al-mab'utsin raja'u bighairi ma dhahabu bihi, karena kebanyakan mereka yang diutus, mereka kembali pulang dalam keadaan berbeda ketika mereka berangkat. Ya. Raja'u munhalifina fi diyanatihim wa ahlakihim wa sulukihim. Mereka kembali dalam keadaan agama mereka telah menyimpang, ahlak mereka telah menyimpang, demikian pula ibadah, keyakinan mereka. Wa hasala 'alaihim wa 'ala mustama'ihim min ad-darar fi hadhihi al-umur ma huwa ma'lumun musyahad. Maka terjadi pada diri mereka, demikian pula pada masyarakatnya, berupa kemudaratan dari perkara ini, yang itu sesuatu yang disaksikan bersama. Wa mamislu ba'thi haula illa kamisli taqdimin ya'aj lil kilabid dhariyah. Ya. Dan tidaklah permisalan mengutus mereka, para pelajar yang masih muda, belia, belum memiliki kematangan umur, itu seperti menyuguhkan kambing-kambing di hadapan anjing-anjing yang lapar, anjing-anjing pemburu yang lapar. Ya. Ya. Ini syarat yang pertama. Yang diutus adalah pelajar tingkat atas yang sudah memiliki kematangan akal. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna inda talib min ilmi syariah ma yatamakkanu bihi min at-tamyiz bainal haqqi wal batil. Ya. Pelajar tersebut telah memiliki ilmu syariah. Ya. Yang dia dengan itu dia mampu untuk membedakan antara hak dan batil. Wa muqara'atil batil bil haq, dia mampu melawan ya kebatilan dengan al-haq, kebenaran, ya mau membantah, mampu membantah kebatilan dengan kebenaran. Li alla yanhadi ubimahum alaih minal batil, agar dia tidak tertipu dengan apa yang ada pada orang-orang kafir dari kebatilan. Fayadunnuhu haqqan aw yaltabisu alaih aw ya'jizu an daf'ih. Ya. Sehingga dia menyangka apa yang ada pada mereka orang-orang kafir dari kebatilan itu hak, kebenaran. Atau dia iltibas, terjadi iltibas, ketercampuran bainal haqqi wal batil karena tidak adanya ilmu tadi. Aw ya'jizu an daf'ih, atau dia enggak mampu untuk membantah kebatilan yang ada pada mereka. Faya bekokiran, kemudian dia tertinggal dalam keadaan kebingungan. Au yattabi'ul batil, atau justru dia mengikuti kebatilan yang ada pada mereka. Wa fi du'a'il ma'sur, dalam doa yang ma'sur, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batila warzuqni istinabah wa la taj'alhu multabisan ala alayya fa'adillu. Ya Allah, fa'adillah. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang benar itu hak, yang hak itu adalah hak, dan berikanlah rezeki kepadaku untuk bisa mengikutinya. Ya. Dan perlihatkan kepadaku yang batil itu batil, dan berikanlah rezeki kepadaku untuk menjauhinya. Dan jangan jadikan hal itu multabisan, tercampur ya, atas diriku, kemudian aku menjadi orang yang tersesat. Ya. Ini syarat yang kedua, memiliki ilmu yang cukup. Ya. Yang dengannya dia bisa membedakan bainal haqqi wal batil. Asyartu tsalis, syarat yang ketiga, ayyakuna inda talib tinun yahmihi wa yatahassanu bihi minal kufri wal fusuq. Ya. Dia memiliki agama yang kuat, yang kokoh, yang bisa menjaga dirinya dari kekufuran, kefasikan. Fadha'ifuddin la yaslam ma'al iqamah hunaka, maka agama yang lemah itu tidak akan selamat ketika dia tinggal di sana ila ayyasha Allah, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa dzalika liquwatil muhajim wa dhafil muqawim wa dhafil muqawim, yang demikian itu karena kuatnya ya kebatilan yang menyerang dan lemahnya pembelaan pertahanan ya. Fa asbabul kufri wal fusuq hunaka qawiyah wa katsirah mutanawiah, sebab-sebab kekufuran di sana itu kuat, banyak, bermacam-macam ya. Fa idza sadafat mahall adh-dha'ifal dha'ifal muqawamah amilat amalaha, apabila ya kekufuran, kefasikan yang kuat dan bermacam-macam tadi menyerang tempat yang lemah ya, pertahanan yang lemah, maka terjadilah apa yang terjadi ya. Tentu akan terbawa dengan apa yang mereka ya, datangkan dari kefasikan, kemaksiatan, kebatilan, dan seterusnya. Asyartu rabi, syarat yang keempat, an tad'wal hajah ilal ilmi alladhi aqama min ajlih ya. Ilmu yang dituntut tadi betul-betul dibutuhkan ya, betul-betul dibutuhkan. Bi ayyakuna fi ta'allumihi maslahatun lil muslimin, yakni ketika mempelajari ilmu tersebut akan mendatangkan maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Wala yujadu lahu nadhirun fil madarisi fi biladihim, dan ilmu tersebut tidak didapatkan di sekolah-sekolah negeri mereka kaum muslimin. Fa in kana min fudhulil ilmi, apabila ilmu yang dituntut tadi termasuk fudulul ilm ya, ilmu tambahan ya, ilmu sekedar tambahan, alladzi la maslahata fihi lil muslimin, yang tidak ada maslahat besar, kebaikan yang besar bagi kaum muslimin. Au kana fil biladil islamiyah minal madaris nadhirah lam yajuz ayyukima fi biladil kufri min ajlihi, atau di negeri Islam ya, di dalam sekolah-sekolah ada yang semisal dari ilmu yang dia tuntut, yang dia inginkan ya, maka enggak boleh untuk tinggal di negeri kafir. Lima fil iqamati minal khatar ala dini wal akhlak, disebabkan karena tinggalnya di negeri kafir akan mendatangkan bahaya atas agama, atas akhlak. Wa ida'atil amwal katsirah biduni faidah, demikian pula menyia-nyiakan harta yang banyak tanpa menghasilkan faedah ya, tanpa menghasilkan faedah. Ini syarat yang keempat, yaitu ilmu yang dicari betul-betul dibutuhkan oleh kaum muslimin dan tidak ada diajarkan di negeri kaum muslimin ya. Kalau ada diajarkan di negeri kaum muslimin, gak boleh ya. Atau ilmu yang dia tuntut gak ada di negeri kaum muslimin tapi sekedar tambahan ya, maka juga tidak boleh. Al-qismus sadis, jenis yang keenam ya, jenis yang keenam, ayyukima lisakan, tinggal di negeri kafir untuk ya, menetap ya, tidak ada tujuan yang kita sebutkan, hanya sekedar menetap ya. Wa hadza aktar mimma qablahu wa a'dhamu lima yatarattabu alaih minal fafa' minal mafasid wal ikhtilati tam bi ahlil kufur ya. Maka ini bahayanya lebih besar daripada sebelumnya ya, disebabkan apa yang akan muncul dari jenis yang kelima ini ya, kerusakan ya, kerusakan, berbagai macam kerusakan, percampuran yang sempurna dengan orang-orang kafir. Wa syu'urihi bi annahu muwatin multazim bima taqtadihi alwataniyah min mawaddah wa muwalah ya. Dan perasaan dia sebagai penduduk negeri tersebut ya, yang itu melazimkan dia, melazimkan perasaan dia menjadi penduduk negeri tersebut untuk saling mencintai dengan penduduk negeri yang lainnya di negeri tersebut dari orang-orang kafir. memberikan pertolongan kepada mereka, ya, loyal kepada mereka. Wa taksiru lisawadil kufar, dan memperbanyak jumlah orang-orang kafir. Wa yatarabba ahlahu baina ahlil kufri, wa yatarabba ahluhu baina ahlil kufri, fayakhuduna min akhlaqihim wa adatihim. Ya. Dengan sebab tinggalnya dia di negeri kafir, maka keluarganya akan terdidik di antara, di tengah-tengah orang-orang kafir. Kemudian mereka akan mengambil contoh dari akhlak mereka, kebiasaan mereka. Ya. Warubama qaladuhum fil aqidah wa ta'abud. Demikian pula keluarganya akan mencontoh mereka, orang-orang kafir, ya, dalam hal akidah, dalam hal beribadah. Ya. Dalam hal beribadah. Walidzalika jaa fil hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu datang dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama' al musyrik wa sakana ma'ahu fa huwa mithlu. Barang siapa yang berkumpul dengan orang-orang musyrik, tinggal bersama dia di tengah-tengah mereka, maka dia semisal dengannya. Ya, semisal dengannya. Man jama' al musyrik, ya, wasakana ma'ahu fa huwa mithluh. Ya. Wa hadzal hadis, dan hadis ini, wa in kana dha'ifan sanad lakin lahu wajhah minan nadhar. Ya. Meskipun hadis ini lemah sanadnya, akan tetapi ada sisi pandangnya yang diistilahkan oleh para ulama, sanadnya lemah namun maknanya sahih. Ya. Sanadnya lemah, maknanya sahih. Fa innal musakana tad'u ilal musyakalah. Karena tinggal bersama itu akan menjadikan adanya musyakalah, kemiripan, ya, kemiripan bentuk, ya. Apakah dalam hal pakaian, apakah dalam hal adab perilaku, ya. Kenapa? Karena, ya, tinggal bersama itu akan saling mencontoh satu dengan yang lainnya. Ya. Yang itu bisa antum, ya, kuatkan dengan hadis yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Seorang itu di atas agama temannya, maka perhatikanlah dengan siapa dia berteman. Seorang teman itu akan senantiasa mencontoh kepada temannya. Ya. Wa an Qais ibn Abi Hazim an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Qais bin Hazim bin Abi Hazim, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'un min kulli muslimin yukimu baina adhuril musyrikin. Ana bari'un min kulli muslim. Saya berlepas diri dari setiap muslim yukimu baina adhuril musyrikin, yang dia tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Ya. Berlepas diri di sini dijelaskan oleh para pensyarah hadis, ya, berlepas diri dari darahnya ketika tertumpah tanpa sengaja. Disebutkan dalam lafaz sebuah riwayat, ya, kalau darah kaum muslimin yang tinggal di tengah-tengah orang kafir, ya, itu diperintahkan dengan sengaja tertumpah, misalnya ada penyerangan enggak sengaja tertumpah, diatnya dibayarkan hanya setengah. Namun lafaz hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam berlepas diri dari seorang muslim, tiap muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang musyrik. Ya. Ya, makna pertama, Mak, berlepas diri dari darahnya yang tertumpah tanpa sengaja. Makna yang kedua, an walatihim, dari memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Berlepas diri dari memberikan pertolongan kepada mereka. Qalu ya Rasulullah walima, wahai Rasulullah, mengapa? Kata para sahabat, ya, kok berlepas diri sementara mereka adalah muslim? Ya. Kata beliau, la taro'a narahuma, karena tidak terlihat api dari keduanya. Apa maksudnya? Ada dua makna. Makna yang pertama, tidak terlihat perbedaan, ya, penampakan antara orang-orang musyrik dan kaum muslimin karena ketercampuran tadi. Ya, karena tinggal bersama, mah, tinggal bersama akan mendatangkan musyakalah, persamaan bentuk. Ya, akan mendatangkan persamaan bentuk. Sehingga ketika ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, maka sangat-sangat memungkinkan bagi seorang muslim tadi untuk terbunuh. Kenapa? Tidak bisa dibedakan antara muslim dengan kafir. Makna yang lainnya yang disebutkan oleh pensyarah hadis, la taro'a narahuma, yakni ya, tidak nampak ya, peperangan narul harbi, api peperangan antara keduanya. Karena seorang muslim ya, tugasnya adalah memerangi kekufuran, mendakwahkan Islam. Demikian pula sebaliknya, ya, orang-orang kafir akan memerangi Allah dan Rasulnya, mendakwahkan agama mereka. Namun ketika mereka hidup bersama, akan padam api tersebut. Ya, tidak nampak ya, al-bara, sikap berlepas diri antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan At-Tirmizi. Wa aktsaru ruwat rawahu mursalan, dan kebanyakan riwayat mereka riwayatkan dengan mursal. An Qais bin Abi Hazim anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari Qais bin Abi Hazim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmizi sami'tu Muhammadan yakni Al-Bukhari yaqulu sahih hadis Qais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan. Ya. Kata Al-Imam At-Tirmizi, saya mendengar Muhammad, yakni Al-Imam Bukhari, mengatakan hadis ini sahih. Ya. Hadisnya Abu, dari hadisnya Qais dari Nabi SAW secara mursal. Ya, seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Ada sanad yang terputus. Ya. Yakni bisa sahabat yang tidak disebutkan, bisa pula tabi'in kemudian sahabat. Ya, yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari ya, dari Qais bin Abi Hazim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa tatibu nafsu mu'min ayyaskana fi biladi kufar? Maka bagaimana akan merasa nyaman jiwa seorang mukmin yang tinggal di negeri kafir? Tu'linu fiha sa'airul kufri, yang dinampakkan, diiklankan pada negeri tersebut siar-siar kekufuran. Wa yakunul hukmu fiha li ghairillah wa rasulih, dan hukum yang diterapkan di negeri tersebut adalah hukum selain hukum Allah dan Rasulnya. Wa huwa yushahad dhalika bi'aini wasma'u bi'udhunaihi wa yardobihi. Dalam keadaan wa huwa yushahidu dhalik, dia menyaksikan hal itu dengan matanya, mendengar itu dengan telinganya, kemudian dia ridho dengannya. Bal yantasibu ila tilkal bilad, bahkan dia merasa nyaman menisbahkan dirinya kepada negeri tersebut. Ya. Wa yaskunu fiha bi ahlihi wa uladihi, kemudian dia tinggal di negeri tersebut bersama keluarganya, anak-anaknya. Wa yatma'inu ilaiha kama yatma'inu ila biladil muslimin, kemudian dia merasa tenang tinggal di negeri tersebut sebagaimana dia tenang tinggal di negeri kaum muslimin. Ma'ama fi dzalika minal khatril azim, bersama dengan itu adanya bahaya yang besar atas dirinya, wa ala ahli wa auladi fi dini mu'ahlakihim, ya, atas agama mereka demikian pula akhlaknya. Ya. Ini riwayat yang disebutkan secara mursal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi wasallam berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Apa sebabnya? Karena tidak nampaknya perbedaan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Nabi SAW berlepas diri. Maknanya apa? Larangan untuk tinggal di negeri mereka tanpa kebutuhan yang mendesak. Ya. Namun ada satu tanbih yang butuh diperhatikan. Ya. Terkadang ya, kita sendiri yang tinggal di negeri kaum muslimin telah mengenal sunnah, telah mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, justru merasa malu untuk menampakkan siar-siar kaum muslimin, ya, menampakkan siar-siar kaum muslimin ketika keluar ke tengah-tengah masyarakat, malu untuk menampakkan siar-siar Islam, ya, pada dirinya, ya. Seorang muslim itu biasanya nampak dengan pakaiannya, misalnya pakai kopiah atau pakai pakaian muslim, ya, jubah, gamis, baju koko, dan sarung, ya, atau pakai memiliki jenggot, ya, kumis dipotong, jenggot panjangan, tanda seorang muslim. Atau misalnya ada tanda bekas sujudnya, berarti dia muslim. Gak ada orang-orang kafir ada bekas sujudnya di sini, gak ada. Ya. Lah, gak memiliki tanda-tanda itu semua keluar, ya, gak pakai kopiah, gak ada tanda sujudnya, gak ada jenggotnya, ya, hanya sekedar celananya gak isbal, ya, celananya gak isbal, itu orang-orang karate juga gak isbal itu, ya. Perhatikan, ya, pernah mendengar tentang keadaan seorang muslim yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Seorang muslim itu, ya, ketika dia diangkat dengan sebuah helikopter, diturunkan di tengah-tengah orang-orang kafir, maka seorang tahu itu muslim. Itu muslim. Kenapa? Karena bisa dibedakan dari penampakannya. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadza ma tawassalna ilaihi fi hukm al-iqamah fi biladil kufri, nas'allahu an yakuna muwafiqan lil haqq was-shawab. Ini yang bisa sampai apa yang sampai kepada kami, yang bisa mampu kami sampaikan dalam masalah hukum tentang tinggal di negeri orang kafir. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik terhadap kebenaran, kepada al-haq dan kebenaran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya. Wasu'ila fadilatu syekh rahimahullah. Ditanya fadilatu syekh rahimahullah. Minal mulahad, termasuk perkara yang disaksikan, insirafu kathirin min tulabil ilm an itqani qwa'idil lugatil arabiyah ma'a ahmiyatiha fama ta'likukum. Ya. Termasuk perkara yang disaksikan adalah berpalingnya kebanyakan dari para penuntut ilmu dari memungkinkan kaidah-kaidah bahasa Arab dalam keadaan hal itu penting. Ya. Maka apa catatan kaki yang bisa engkau berikan tentang masalah ini? Maka beliau menjawab, na'am, iya, fahmul lughatil arabiyah muhimun, ya, memahami bahasa Arab itu penting, ya, terkhusus bagi kita orang-orang ajam. Sawaun fi qawaidil i'rab au qawaidil balaghah, sama saja apakah dalam kaidah i'rab atau kaidah balaghah, kulluha muhimmatun, semuanya penting. Walakin binaan ala annana walhamdulillah, ya, akan tetapi memungkinkan bagi kita untuk bisa mengetahui bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab tanpa mengetahui kaidah-kaidah lughah bahasa Arab. Ya. Lakin minal kamal ayyata'allamal insan kaidah lughatil arabiyah. Akan tetapi termasuk bagian dari kesempurnaan, hendaklah seorang itu mempelajari kaidah bahasa Arab. Fa inna akhussu ala ta'allumil lughatil arabiyyah fi jami'i qawaidiha. Maka sesungguhnya saya, kata beliau, mendorong untuk mempelajari bahasa Arab pada seluruh kaidah-kaidahnya. Ya. Namun tentunya tanpa berlebihan, sehingga seluruh waktunya